Book 2 Sembilan Nine Hari-hari dalam seminggu Days of the week Senin Monday Selasa Tuesday Rabu Wednesday Kamis Thursday Jumat Friday Sabtu Saturday Minggu Sunday Minggu ini The week Dari Senin sampai Minggu From Monday to Sunday Hari pertama adalah Senin. The first day is Monday. Hari kedua adalah Selasa. The second day is Tuesday. Hari ketiga adalah Rabu. The third day is Wednesday. Hari keempat adalah Kamis. The fourth day is Thursday. Hari kelima adalah Jumat. The fifth day is Friday. Hari keenam adalah Sabtu. The sixth day is Saturday. Hari ketujuh adalah Minggu. The seventh day is Sunday. Satu minggu memiliki tujuh hari. The week has seven days. Kita hanya bekerja lima hari. We only work for five days.